beda satu jua. Melangkah kita bersama untuk kemajuan esa. Satukan rasa, menjalin rasa demi sebuah cinta. Menangis tertawa bersama, walau badai selalu mendera. Jangan pernah ada rasa curiga di antara kita. Hapus semua keegoan yang ada demi lambang hati di dada. Kita semua sama, tak ada beda satu jua. Melangkah kita bersama untuk kemajuan esa. Janganlah pernah ada rasa curiga di antara kita. Hapus semua keegoan yang ada demi lambang hati di dada. Kita semua sama, tak ada beda satu jua. Melangkah kita bersama untuk kemajuan esa. Kita semua sama, tak ada beda satu jua. Melangkah kita bersama untuk kemajuan esa.